بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله العظيم. سبحان الله. Mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia buktikan dengan ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwal haqqu min rabbihim, dan itu hak benar dari Allah. Kafar anhum sayyiatihim, maka Allah maafkan kesalahannya, Allah ampuni dosanya, dan wa aslaha balahum, Allah perbaiki keadaan mereka. Kalau negeri Indonesia tercinta ini, para pemimpinnya, rakyatnya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pemimpinnya, rakyatnya bangun salat malam, mentadabburkan Al-Qur'an, berjamaah di masjid, presidennya, wakil presidennya, menterinya, gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, camatnya, lurahnya, kepala desanya, RW-nya, RT-nya, semua ke masjid. Aku yakin negeri ini akan diberkahi oleh Allah. Tu ikhwah fillah. Keberkahan itu terjadi pada mereka ihya sunnah. Langit bumi ini punya Allah. Hati keadaan punya Allah. Keberkahan di tangan Allah. Kenapa negeri ini kehilangan keberkahan? Mengalami krisis berkah. Negeri sumber kekayaan alamnya luar biasa. Tapi sedikit yang menghidupkan sunnah Nabi. Sedikit yang tahajud. Banyak mana dengan sepak bola? Sedikit yang ke masjid. Banyak mana yang hadir konser? Sedikit yang jujur. Sedikit, maka krisis berkah kita ikhwah fillah. Nasihati kami Ustaz Luqman. Ustaz Luqman selalu menasihati kita di televisi. Sekarang beliau hadir di sini kembali menasihati kita. Allahu Akbar. Tafadhal ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di surat Muhammad ini kita bisa baca, pertama itu adalah iman, amal saleh. Iman inilah yang pertama kali dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab tatkala iman telah terpatri dalam dada kita, ini akan melahirkan amal saleh. Amal saleh yang terus dilaksanakan akan menguatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa taala. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah, tidak memerintahkan orang salat, tidak menyuruh umat bayar zakat, tidak memerintahkan yang mampu untuk berhaji. 13 tahun selama di Mekah hanya menanamkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menanamkan iman, membina akidah, membentuk keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir zaman ini seringkali orang melihat dan lebih memperhatikan kesehatan jasmaninya. Sehat dalam kamus bahasa Indonesia itu adalah berfungsinya setiap anggota tubuh dalam tubuh manusia. Mata bisa melihat, namanya sehat. Telinga bisa mendengar, namanya sehat. Tetapi belum tentu afiah. Afiah adalah mampu menggunakan nikmat sehat di jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala mata bisa melihat kemudian dipergunakan membaca ayat suci Al-Qur'an, ini namanya sehat wal afiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.